yang kau punya, anak dan istri semua semata akan ditinggalkan semasa tiada, hanya pada Allah tempat pulang kita. Hidup yang kau rasa, harta yang kau punya, anak dan istri semua semata akan ditinggalkan semasa tiada, hanya pada Allah tempat pulang kita. Siapapun anda, pemimpinkah rakyat, semuanya adalah kesatuan umat. Walau di dunia hidupmu berpangkat, semua akan jaya dengan berbuat adillah. Hidup yang kau rasa akan sejahtera jika adil ada di dalam dirimu. Tiada satupun harta yang berharga, hanya dengan iman serta ketakwaan. Hidup yang kau rasa akan sejahtera jika adil ada di dalam dirimu. Tiada satupun harta yang berharga, hanya dengan iman serta ketakwaan. Siapapun anda, pemimpinkah rakyat, semuanya adalah kesatuan umat. Walau di dunia hidupmu berpangkat, semua akan jaya dengan berbuat adillah. Hidup yang kau rasa akan sejahtera jika adil ada di dalam dirimu. Tiada satupun harta yang berharga, hanya dengan iman serta ketakwaan. Hanya pada Allah lah kita berserah, berbuat adil lah agar sejahtera. Hanya pada Allah lah kita meminta, moga negara kita adil sejahtera. Hidup yang kau rasa, harta yang kau punya, anak dan istri semua semata akan ditinggalkan semasa tiada, hanya pada Allah tempat pulang kita. Marilah bersama.